Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayat 228 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات dan perempuan-perempuan yang ditolak. Ya tarabbasna, dia hendaklah menunggu. Bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka. Salah sata kuruk, salah sata tiga kuruk suci, tiga kali suci. Maksudnya tiga kali haid, tiga kali suci dari haid. Wala dan tidak ahillu halal lahunna bagi mereka, mereka kembali pada perempuan yang ditolak tadi ya, an bahwa yaktumna, mereka menyembunyikan, an bahwa yaktumna, mereka menyembunyikan ma apa-apa yang khalaqallahu, Allah menciptakan, fi arhamihinna, di dalam rahim-rahim mereka. Jadi artinya perempuan yang sedang ditolak itu tidak boleh dia menyembunyikan bahwa kalau dia itu sedang hamil, misalnya hamil gitu ya. In kunna, jika adalah kunna, adalah mereka itu yu'minna billahi wal yaumil akhir, mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ahakku lebih berhak, birotihinna, dengan kembali kepada hinna, kembali pada istri tadi, fi dzalika, pada yang demikian itu. In, jika aradu, mereka itu menginginkan islah. walahuna, dan buat istri, buat mereka istri-istri itu, mislul ladzi, semisal orang yang alaihina atas mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya kewajiban-kewajibannya seorang istri ya, itu punya kewajiban dengan cara-cara yang baik. Wali rijali, dan untuk laki-laki, alaihina atas istri itu darajah, itu satu derajat. Maksudnya juga ada kewajiban-kewajiban yang lain. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha aziz, gagah, hakim, maha bijaksana. Dulu kita sudah membahas istilah masa iddah. Masa iddah itu adalah masa penantian seorang suami boleh rujuk kembali kepada istri ketika dia habis mengatakan kata cerai atau kata tolak kepada istrinya. Jadi saya ulangi sedikit, bahwa ketika seorang suami mengatakan kamu saya tolak gitu ya, maka itu berarti sudah turun tolak. Nah, untuk nanti bisa jadi cerai, artinya cerai itu sudah bukan suami istri lagi, maka itu ada waktu untuk berpikir. Nah, waktu untuk berpikir itu namanya masa iddah, masa penantian. Nah, masa iddah dari masing-masing perempuan itu berbeda-beda. Masa iddah untuk perempuan yang haid, sebagaimana ayat yang kita baca di sini, adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu mengartikan quru itu haid. Tapi sebagian mazhab yang lain mengartikan quru itu suci. Ya. Jadi 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, jadi ketika seorang suami mengatakan kamu saya tolak gitu ya, maka dia tetap, istri itu tetap masih berada di dalam rumah tersebut ya. Selama itu tolak 1 atau tolak 2. Jadi ketika seorang suami itu menjatuhkan kata tolak kepada istri, tetap istri itu harus berada di dalam rumah tersebut. Sampai kapan? Sampai masa iddahnya habis kalau dia tidak rujuk. Nah, jadi kamu saya tolak, maka itu berarti sudah turun tolak 1, kemudian itu nanti ada masa iddah. Nah, masa iddah untuk perempuan yang sedang atau yang masih haid itu adalah 3 kali suci atau 3 kali haid ini. Artinya 3 kali suci atau 3 kali haid ini, misalnya nanti katakanlah nolaknya itu bulan Maret misalnya, maka bulan April kok ngejak rujuk, maka berarti ini kembali rujuk dan tidak perlu menikah lagi, namanya rujuk itu ya. Terus atau bulan Mei itu ngejak rujuk, masih dalam 3 kali suci tadi, maka itu berarti rujuk, tidak perlu nikah lagi. Tapi kalau sudah lewat 3 kali suci, misalnya sudah 1 tahun, kemudian suami istri ini ngejak balik, maka ini harus menikah lagi dengan nikah yang baru, karena masa iddahnya sudah habis. Nah, ini ya. Itu namanya masa iddah semacam itu. Nah, kemudian untuk masa iddah perempuan yang hamil, itu masa iddahnya ketika sampai melahirkan. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Tinggal umur kehamilannya itu sejauh mana. Misalnya hamilnya sangang sasi, ngelahirin seminggu kas, habis ditolak seminggu ngelahirke. Nah, berarti kalau sudah ngelahirke, ini suami istri sudah bukan suami istri lagi. Ini sudah statusnya sudah cerai. Karena tadi masa iddahnya hanya sampai melahirkan saja ini. Maka di sini pada kalimat berikutnya, wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tidaklah halal seorang perempuan yang ditolak tadi itu menyembunyikan kehamilannya. Jadi dia harus menyampaikan, "Mas, aku hamil," atau "Ya, saya hamil," ketika ditolak tadi. Karena apa? Karena masa idahnya wanita hamil dengan orang yang masih haid itu masa idahnya berbeda. Ya, jadi berbeda. Nanti jangan sampai berbuat dolim masing-masing pihak. Jadi menyampaikan tentang kehamilannya, in kunna yu'minu billahi wal yaumil akhir, jika memang si istri itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan bisa jadi nggih laki-laki atau suami itu enggak ngerti atau belum tahu oh ini hamil kan, mungkin bisa jadi enggak tahu ini. Kemudian wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali. Misalnya masih dalam masa iddah, terus ada pilihan balik opo cerai, atau sang istri ini wis duwe pandangan liyo gitu nggih. Wis ganine pakne gitu nggih. Tapi sama-sama apa istilahnya 50-50, setengah-setengah gitu nggih. Maka suami atau mantan suami, ya masih suami nggih, suami itu lebih berhak untuk rujuk daripada istri itu memilih yang lainnya. Dan ini secara logika pun juga bisa diterima, karena dengan rujuk itu sudah lebih tahu tentang kondisinya masing-masing. Masuk nanti anaknya itu tidak jadi korban perceraian dan seterusnya. Ini ya. Jadi suami lebih berhak ketika dia itu ngajak rujuk. In aradu islaha, jika mereka itu menginginkan islah. Jika wis saiki padha-padha wis tuwa, padha-padha ngakoni kesalahane, ya saiki dandani rumah tanggane awake dhewe, lah gitu, maka itu lebih baik daripada sing istri atau sing suami itu golek wong liya ini. Kemudian kalau sudah rujuk, sudah kembali jadi baik, wala hunna mislu ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sang istri itu punya kewajiban kepada suami itu, kewajiban-kewajiban yang baik, yang ma'ruf, ya diantaranya husnul asroh, memperbaiki pergaulan, ya. Dia memperbaiki pergaulan, kemudian watarkid, meninggalkan abdiror, meninggalkan apa, mencela suami dan sebagainya, ya. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan suami. Begitu juga wali rijali alaihinna darajah, dan seorang suami atas istri itu juga punya kewajiban. Ini darajah di sini di antaranya ditafsirkan adalah nafkah. Seorang suami juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Ini darajah di sini adalah nafkah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha gagah, Allah itu maha mengetahui. Nah dari sini ya, Bapak dan Saudara sekalian, bisa kita bahas beberapa hal perkara lain, yaitu bahwa Islam itu bukan hanya membahas tentang masalah-masalah ibadah, tapi masalah rumah tangga, masalah muamalah itu pun juga diatur di dalam agama Islam ini. Jadi bagaimana ketika terjadi permasalahan, bagaimana ketika seorang suami itu menjatuhkan kata cerai, tolak, ada tolak satu, tolak dua, ada tolak tiga, lah ini ada kewajiban-kewajiban atau ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan. Kemudian aturan-aturan ini hendaknya ini juga kita jadikan sebagai tatanan di dalam kehidupan kita. Tidak sakar dewe. Kadang-kadang ketika ada permasalahan kayak gini, melakuni dewe-dewe tidak pakai syariat. Nah ini salah. Kemudian pelajaran yang dapat diambil. Ya, jadi untuk mentolak istri pun itu juga pakai aturan-aturan Allah. Tidak boleh mentolak dalam kondisi emosi. Ya, nanti ulama berbeda pendapat. Ketika mentolak dalam kondisi emosi itu sudah jatuh tolak atau belum. Nah, ini. Kemudian yang termasuk juga dalam aturan-aturan Allah ini, hendaknya untuk menjatuhkan kata tolak itu tidak seringan mengucapkan kata apa istilahnya gitu. Jadi hendaknya dengan bukan sesuatu yang mudah diucapkan gitu ya. Nomor dua, perempuan tidak boleh menyembunyikan kehamilannya karena perempuan yang ditolak dalam keadaan hamil mempunyai masa iddah sendiri. Ya. Lah nanti juga ada masa iddah untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya. Suaminya meninggal, maka masa iddahnya itu adalah arba'ata ashri wa ashro, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan dalam masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya itu disebut juga dengan masa berkabung. Jadi masa berkabung untuk seorang istri ketika ditinggal mati suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Lah selama masa berkabung ini, nanti akan kita bahas di ayat 234 ya. Selama masa berkabung ini, seorang istri atau seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tadi, itu tidak boleh dia itu banyak keluar rumah, kecuali ada perkara-perkara penting. Ditinggal mati bojone seminggu, senengane nongkrong ning amplas. Mungkin gak kalah niat golek gantine gitu nggih. Jadi tidak boleh. Tapi kalau dia keluar rumah dalam rangka kerja, dalam rangka untuk sedekah, nah itu maka itu diperbolehkan. Tapi kalau keluar rumah kepengin mung dolan-dolan tok, lah ini seyogianya tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam masa berkabung itu perempuan tidak boleh berhias. Berhias di sini kalau di dalam hadis itu disebutkan di antara contohnya pakai celak. Celak itu celak motong ya. Itu celak irung. Nggih, celak alis itu nggih. Pakai celak, kemudian pakai kitek, itu untuk perempuan yang sedang berkabung tidak diperbolehkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa perempuan itu diperbolehkan pakai celak, diperbolehkan pakai kitek, kecuali di dalam masa berkabung. Gitu. Kemudian yang ketiga, perempuan yang sedang berkabung itu tidak boleh menerima pinangan. Jadi tidak boleh menerima pinangan kecuali dengan sindiran. Seorang laki-laki menyindir. Misalnya, kalau di dalam tafsir di Qurtubi itu, contohnya gini kalimatnya. Semoga hatimu terpaut dengan hatiku. Nah itu sindiran. Atau seorang laki-laki yang mengatakan, aku ini jadi kepengen ngulik bucu yang solekahi. Itu diucapkan di depan orang tersebut, nah itu boleh. Ini langsung to the point, kue tak lamar yo, nah ini enggak boleh, karena masih dalam masa iddah, masa berkabung, termasuk juga masa iddah tadi. Kemudian yang keempat, perempuan untuk yang sedang hamil, dia jelas tidak boleh menerima pinangan. Nah itu 4 bulan, gitu. Jadi arba'ata ashur, gitu. Jadi hanya cerai tapi sudah tidak haid itu arba'ata ashur. Gitu. Tapi kalau ini tinggal mati suaminya tambah 10 hari. Lah, kemudian seorang wanita yang atau seseorang masa berkabung kecuali kepada istri kepada suami ya, itu masa berkabungnya hanya 3 hari. Jadi masa berkabungnya hanya 3 hari. Itu pun tidak melarang menikah. Contohnya ini ada Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar Mazhab Hambali. Beliau itu ditinggal mati istrinya hari ini, besok itu sudah menikah lagi. Alasannya beliau, saya khawatir nanti mati itu dalam keadaan masih bujang saya. Karena orang yang berumah tangga itu keutamaannya banyak sekali, maka saya kepingin mati itu dalam keadaan sudah punya istri atau sudah berumah tangga lagi. Ya. Di rumah tangga itu keutamanya banyak sekali dibandingkan dengan bujang lah. Ini sing bujang-bujang ya. Maka Ahmad bin Hambal hari ini meninggal istrinya, sesok-esok golek bojo maneh nikah lagi gitu nggih. Mungkin wong Jawa mungkin apa istilahnya? Saru gitu nggih. Wis ora lemahe kuburane bojone wis rung garing, kembangnya wis seger. Endi bojo meneh ora mesake gitu. Tapi alasan Ahmad bin Hambal itu disebutkan di dalam disebutkan dalam pembahasan bab itu keutamaan orang yang berumah tangga itu loh, gitu. Karena memang orang yang berumah tangga itu setiap sepak terjangnya di rumah itu bernilai amal soleh. Lain cik si dewean itu amal soleh heporai. Ya tentunya diniatkan ke wong tua gitu. Nah, tapi kalau perempuan itu tidak boleh menikah kecuali masa iddahnya habis. Karena untuk laki-laki enggak ada masa iddah. Untuk perempuan ada masa iddah, yaitu untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya tadi, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya, kemudian nomor 3. Yeah, jadi suami istri punya hak, yeah. Misalnya yuk rujuk, suami ora gelem atau istri saku ora gelem kuwi jelek yuk, itu sama-sama punya hak. Tapi kalau misalnya sama-sama sudah yuk rujuk, lah itu masing-masing juga punya kewajiban. Istri tidak boleh ngundat-ngundat kesalahan suami, suami juga begitu, tidak boleh ngundat mengungkit-ungkit kesalahan istri. Lah, satu derajat tadi yaitu maksudnya suami punya kewajiban tetap memberikan nafkah nih. Ya. 4. Ya. Artinya setiap kewajiban itu ada hak, setiap hak ada kewajiban, tapi seyogianya kita ini mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak kita. Oke, itu ya. Jadi itu dalam perkara tolak. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu dibahas, ditanyakan dalam masalah tolak ini? Nah, ini gitu, diting oh my god. Itu bukan sebuah pernyataan tapi sebuah tawaran itu nggih. Tapi apa itu tidak atau belum termasuk kata tolak nggih. Belum jatuh tolak. Jadi itu baru tawaran. Kalau istri itu mengatakan ya gitu, aku mau saya tolak, dan kemudian sang suami mengatakan kamu saya tolak, lah berarti maka itu sudah turun tolak. Dan nanti ada istilah tolak mu'alak, tolak yang tergantung. Walaupun itu nanti diucapkan secara guyonan, itu bisa masuk dalam kategori tolak. Contohnya begini, seorang suami mengatakan, pas lagi guyon-guyonan gitu, seorang suami mengatakan, gua ngerenek laler mencok nengirungmu, gue tak tolak. Nah, jelalai betul lah, nek laler mencok ning irunge. Nah, itu berarti sudah turun tolak satu. Ya. Jadi makanya kan ada larangan kita ini bermain-main dalam kata tolak ini. Nggih, gitu nggih. Ada yang lain? Mungkin Pak Sehono. Oh, nggih. Tolak itu haknya suami. Istri tidak punya kuat, tidak punya hak untuk mentolak suami. Istri punya haknya itu menuntut ditolak oleh suami. Lah kemudian kalau suami tidak mau mentolak istri, sementara istri minta, maka nanti ada istilah khulu. Sudah dibahas belum ya? Khulu itu adalah tuntutan seorang istri untuk minta cerai atau meminta suami mentolaknya dengan jalan mengembalikan maharnya. Jadi nyoh iki maharmu dhisik seperangkat alat salat tak balekke itu nggih. Terus aku saiki tolaken. Nah, kemudian seorang suami mengiyakan, "Ya wis kowe tak tolak." Nah, itu namanya khulu. Tapi ada yang kedua namanya fasah, yang dalam Indonesia namanya rafa. Yaitu tuntutan seorang istri untuk menuntut cerai tapi lewat pengadilan. Lah nanti yang memutuskan apakah ini patut cerai atau tidak itu adalah pengadilan, ya. Nah nanti pengadilan akan memanggil istri, akan memanggil suami, akan memanggil ada saksi, kemudian semuanya dikumpulkan, diklarifikasi, ada bukti, ada saksi, kemudian oh ini patut cerai tidak? Yang nggak patut ya maka pengadilan tidak boleh memutuskan cerai, tapi kalau misalnya oh ini memang kuduni cerai, maka diputuskan cerai gitu. Jadi seorang istri walaupun dia itu tidak punya hak untuk mentolak, tapi dia punya dua hak. Hak pertama tadi istilahnya khulu, yaitu mengembalikan maharnya dengan jalan dikembalikan yang aku tolaken. Kemudian dengan cara begitu suami mentolaknya. Jadi tetap suami mengatakan kamu saya tolak gitu, tapi itu tuntutan dari istri. Tapi kalau rafa tadi atau fasah tadi itu suami tidak mau mentolaknya, istri menuntut cerai, nggih, kemudian karena sama-sama tidak mentolak maka diselesaikan lewat pengadilan. Kemudian nanti yang memvonis cerai itu adalah lewat qadhi atau lewat pengadilan. Nah itu. Nggih, cukup nggih. Kita akhiri, akhir qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahil alamin.